Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Bila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Bila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Bila dunia bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang.